Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan anugerahnya dan taufiknya kepada kita semua, dan dengan mannihi wa karamih, keutamaannya dan kedermawanannya, demikian kemuliaannya, kita mendapatkan pahala dari apa yang kita tegakkan dan kita amalkan di pagi hari ini. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha, dari Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, bi'sal abdu 'abdun tajabbar wa'tada wa nasiyal jabbar al-a'la. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang berbuat angkuh dan melampaui batas, dan dia melupakan Allah yang maha perkasa, yang maha perhitungan, lagi maha suci. Bi'sal abdu abdun takhayyala wa akhtala wa nasiyal kabir al-muta'al. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dia berkhayal, kemudian dia berlagak sombong, dan dia lupa zat yang maha besar, lagi maha tinggi. Bi'sal abdu abdun sahiya walaha saha walaha wa nasiyal maqabir wal bila. Sejelek-jelek hamba, hamba yang dia pura-pura lupa, dan lalai, dan dia melupakan kuburannya, tempat dia di mana hancur bi'sal abdu abdun ata wa tagha wa nasiyal mubtada wal muntaha. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang melakukan tindak aniaya dan kezaliman dan dia lupa tempat awal atau dia lupa awal munculnya dan akhir kehidupannya, awal hidupnya dan akhir kehidupannya, al-mubtada wal-muntaha. Bi'sal abdu abdun yakhtilu dunya bid-din. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dia menjadikan agamanya ditukar dengan dunianya demikian bi'sal abdu abdun yakhtaluddin atau yakhtiluddin bisyahwat. Demikian sejelek-jelek hamba yang dia menukar agama dengan syahwat. Bisal abdu abdun tama'un yaquduhu. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang sifat tamak menggiring dia bi'sal abdu abdun hawan yudilluhu. Sejelek-jelek hamba adalah hamba yang hawa nafsu itu menyesatkannya. Wa bi'sal abdu abdun, dan sejelek-jelek hamba adalah hamba raghabun yudhilluhu, seorang hamba yang dia berharap sesuatu atau dia berkeinginan dengan sesuatu kemudian menghinakannya atau kemudian mencelakakannya, sesuatu tersebut hadhihi riwayat Tirmidzi, ini adalah riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Namun Al-Imam At-Tirmidzi sendiri mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Hadis ini dari riwayat yang tidak ada duanya, tidak didapatkan illa min hadzal wajhi, tidak didapatkan kecuali dengan riwayat ini saja. Walaisa isnaduhu bil qawi, dan sanadnya tidak kuat. Dengan arti kata lain, sanadnya lemah. Namun apa yang disebutkan berkaitan dengan sifat seorang hamba yang dia dinilai dengan sejelek-jelek hamba, tentunya dengan keterangan nas secara umum dan dengan hikmah atau perkataan hikmah, maka tepat dan benar. Tentunya karena apa yang disebutkan sesuai dengan realita yang terjadi. Ketika nas memperingatkan dengan peringatan dan di lakukan atau dikerjakan apa yang dilarang dia untuk mengerjakannya. Jadi ketika ada nas melarang, kemudian dia melarang, kemudian dia melakukan apa yang dilarang tersebut, maka sebagai hasil dari apa yang dia langgar, dia akan mendapatkan tentunya kejelekan dari pelanggarannya. Angkuh melampaui batas bukanlah sifat terpuji. Demikian sombong juga bukanlah sifat terpuji. Semuanya adalah sifat yang jelek. Dan sifat ini kita diperingatkan untuk tidak memiliki sifat tersebut dan tidak masuk ke dalam sifat tersebut. Angkuh, sombong, melampaui batas. Kita pun tidak akan aman dengan keangkuhan, kesombongan, dan sifat melampaui batas dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak senang keangkuhan, kesombongan itu dimiliki oleh seorang hamba. Karena keangkuhan, kesombongan itu ridanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengambilnya, Allah akan hinakan. Atau siapa yang memakainya, Allah akan hinakan. Demikian pula melampaui batas. Jangankan kepada diri kita, kepada siapa saja, dilarang sifat melampaui batas. Karenanya, sebaiknya mereka yang tergiring dan masuk ke arah sifat angku, sombong, untuk segera kembali. Dia mengingat Allah, Zat yang maha menghisab, Zat yang maha besar, maha suci. Demikian pula, dia diingatkan di mana nantinya dia berakhir dari kuburan yang akan ditempatkan jasad dan tubuhnya di sana. Kemudian akan menghadapi kehancuran dari jasad dan tubuh tersebut di sana. Demikian sifat aniaya, sifat berbuat zalim, karena kita semua tidak akan hidup selamanya. Kita akan mati. Kita akan kembali. Maka ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab perbuatan zalim, perbuatan aniaya kita. Kita tidak akan selamanya ada. Karena itulah dikatakan tadi dari sisi makna benar dan sesuai dengan perkataan hikmah dari sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat yang jelek, kalau dikatakan seorang memiliki sifat tersebut, maka dikatakan bi'sal abdu. Sejelek-jelek hamba memiliki sifat tersebut. Kemudian sifat yang lain disebutkan, dia menjadikan agama untuk meraih dunia. Dan dia menjadikan agama tempat dia menjalankan syahwatnya. Wallahul musta'an. Yang seharusnya seorang hamba dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur. Allah telah memberikan kepadanya agama yang agama ini tidak ada nilainya bagi seorang hamba. Kalau hamba diberikan dunia, maka dengan dunia ini, tidak seberapa, dan dengan dunia ini, akan dia tinggalkan. Tidak dia bawa ke akhiratnya. Tetapi dengan agama, dia mendapatkan anugerah yang besar. Dan dengan agama, dia akan membawa nantinya ke akhiratnya. Maka kenapa suatu yang rendah lebih dipilih seorang hamba untuk mengganti suatu yang mulia yang Allah anugerahkan kepadanya, yaitu agama? Sebaliknya bahkan, seharusnya dengan dunia ini kita tukar dengan agama. Karena dengan agama menyelamatkan, bahkan dengan agama seorang bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pula, seorang menjadikan agamanya tempat dia menjalankan syahwatnya. Yang tidaklah syahwat dijalani oleh seseorang atau menguasai seseorang kecuali akan mencelakakannya. Karena ada dua yang mencelakakan seseorang. Syahwat dan syubhat. Syahwat berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan keinginan syahwatnya. Dan syubhat berkaitan dengan kerancuan-kerancuan yang mendatanginya. Kalau seorang sudah terkena dengan syahwat dan syubhat, maka tidak selamat dia. Satu aja tidak selamat, apalagi kedua-duanya. Karena itu agama tidak pantas kita campuri dengan syahwat kita. Bahkan seharusnya agama kita jauhkan dari syahwat kita, dan kita berlindung dari syahwat kita yang menyesatkan. Sejelek-jelek hamba agamanya dia tukar dengan dunianya, atau agamanya dia ganti dengan dunianya, dan agamanya dicampuri dengan syahwatnya. Di antara syahwat yang ada, ketamakan. Ketamakan. Maka siapa yang sifat tamak rakus, kendaraannya atau suatu yang dapat menggiringnya, maka maka binasalah dia. Tidak sedikit sejarah mengungkapkan dan menceritakan atau mengabarkan bagaimana keberadaan orang-orang yang tamat dengan kebinasaannya. Karena orang yang tamat tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada di sisinya. Inilah syahwat. Tidak pernah puas dengan apa yang ada di sisinya. Sehingga akhirnya, dengan apa yang halal dia tidak puas. Dia mengarah kepada apa yang haram, kepada apa yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai keharaman. Bagi yang tamak, rakus, maka yang haram ini pun akan diraihnya. Karena dia tidak cukup dengan apa yang halal. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikian contoh orang yang tentunya terbawa dengan syahwatnya, yaitu dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Bahkan hawa nafsunya itu menguasai dirinya. Maka celakalah dia, yudhilluhu, akan menyesatkan dia hawa nafsunya tersebut. Dan juga tidak sedikit, berapa banyak orang yang mengikuti hawa nafsu, dia pun celaka dan dia pun binasa. Sudah sering kita sebutkan, dan sering kita ingatkan dengan bentuk-bentuk penyimpangan dan terjadinya penyimpangan. Semuanya bermula dengan pengikutan terhadap hawa nafsu. Maka apabila seorang mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana tadi mengikuti syahwat, yang dengan hawa nafsu dari syahwatnya, maka binasa dan akan menyesatkan dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya ketika telah nampak larangan-larangan ini dan dikatakan bahkan ini adalah sejelek-jelek hamba, kita yang mendengarkan dan kita yang mendapatkan keterangan ini berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah agar kita selamat dari syahwat kita tersebut, hawa nafsu kita. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dengan apa yang terbaik dalam urusan agama kita. Kemudian tentunya dengan keterangan ini, agar kita berwaspada dengan hawa nafsu kita dan syahwat kita. Sebagaimana tadi katakan, tidak sedikit yang jatuh dan mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Kita pun demikian berwaspada Beruntunglah mereka yang selamat dari syahwatnya dan hawa nafsunya. Kemudian kata beliau, juga sejelek-jelek hamba yang dia menginginkan sesuatu, kemudian sesuatu ini menjadikan dia hina, menjadikan dia rendah. Qala Abu Qilabah, wajadtu fi kitabi bi khatti yadi, aku dapatkan di dalam tulisan riwayat ini dalam kitabku, tertulis dengan tanganku, bi'sal abdu abdun yaziluhur raghabu anil haq, yaitu sejelek-jelek hamba yang keinginannya memalingkannya dari kebenaran, dari al-haq. Karena itu, seorang menginginkan sesuatu, tetapi sesuatu ini lantas menghinakan dia. Yaitu, dia menginginkan sesuatu yang memalingkannya dari kebenaran. Wallahul musta'an. Syaitan dari tipu dayanya akan memberikan was-was kepada kita di kalbu kita, di antara was-wasnya kita dibuat untuk bosan berpegang dengan agama. Diindah-indahkan kehidupan mereka, orang-orang yang telah memiliki dan mendapatkan dunia yang tidak berpegang dengan agama. Sehingga satu waktu ada keinginan dari was-wasnya syaitan, dari hembusannya syaitan, lebih baik seperti mereka daripada kita berpegang dengan agama. Wallahul musta'an. Dan siapa yang dia bahkan merealisasikan keinginannya tersebut, maka inilah yang dikatakan di sini, sejelek-jelek hamba yang dia menginginkan sesuatu yang memalingkannya dari apa? Al-haq, kebenaran. Dari keterangan agama kita, kita dituntut untuk bersabar. Bersabar dengan menjalankan ketaatan. Bersabar dengan meninggalkan maksiat. Bersabar dengan segala macam bentuk ketetapan Allah, baik dan buruknya yang kita dapatkan. Karena dengan kesabaran ini akan mengokohkan kita dan menetapkan kita berjalan di atas agama Allah sampai kita wafat. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka kita akan mudah terseret terhadap keinginan yang memalingkan kita dari kebenaran. Tidak lagi bersabar di atas ketaatan, malas beribadah sholat, malas beribadah dari apa-apa yang diwajibkan. Tidak lagi sabar meninggalkan maksiat yang dilarang. Ya sedikit-sedikit kan gak apa-apa. Allah maha memaafkan, Allah maha memberikan pengampunan. Kita mengingatnya Allah maha pengampun, kita lupa Allah maha memberikan siksaan kepada hambanya. Kemudian kita tidak sabar dengan kondisi keadaan ketika kita berpegang dengan agama, mungkin kita akan mendapatkan beban yang berat dalam ujian ketika kita berpegang dengan agama. Kita diuji oleh Allah berpegang dengan agama. Sehingga kita akan mendapatkan kekurangan. Kita akan mendapatkan sakit. Kita akan mendapatkan mungkin kepailitan, kebangkrutan. Mungkin kita akan mendapatkan kehilangan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita enggak kuat dengan keadaan kita, dengan iman kita. Sehingga kita memilih jalan selain jalan keimanan. Sabar dalam menjalani kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ketika kita tidak sabar, niscaya kita akan masuk kepada satu keadaan yang memalingkan kita dari kebenaran. Dan ingatlah, tipu daya syaitan tidak datang langsung dengan besar di hadapan kita, tetapi dia datang dengan suatu yang remeh, teranggap remeh di hadapan kita. Namun dari yang remeh ini kemudian kita diseret kepada apa yang lebih besar, sampai akhirnya kita keluar dari agama wal iyadu billah. Karena itu sejelek-jelek hamba, dia menginginkan berpaling dari kebenaran. Allahul Musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya dengan wasiat yang baik ini, kita mengambil pelajaran yang besar. Karena kita semua adalah hamba. Kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya keberadaan seorang hamba, semuanya sama. Tidak ada dibedakan satu dengan yang lain. Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah membimbingnya. Yang Allah menjaganya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu dan akan datang. Tapi statusnya kita sebagai hamba sama semuanya. Kondisinya dan keadaannya berhadapan dengan apa yang disebutkan tadi. Suatu yang tidak menutup kemungkinan kita bisa saja terjatuh dalam kesombongan wal-iyadzubillah. Dalam keangkuhan. Dalam kelalaian. Dalam perbuatan aniaya, melampaui batas, kezaliman. Bahkan kita bisa mengganti agama kita dengan dunia kita. Bahkan agama kita, kita datangkan di dalamnya syahwat, sehingga agama tidak lagi agama murni, tapi syahwat yang ada padanya. Kemudian dari syahwat itu bisa saja kita tamak, kita mengikuti hawa nafsu, dan bahkan sampai kita menginginkan menyudahi keberadaan kita berpegang dengan kebenaran. Lebih baik kita seperti orang-orang keumumannya, tidak lagi beragama, tidak lagi berpegang dengan agama, menjauh dari agama. Dengan agama repot, dengan agama berat, berbagai macam ujian, cobaan yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Demikian syaitan. Kita sama. Sama kondisinya, keadaannya demikian. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semua, berwaspadalah. Sehingga kita pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, babun nahyi anittiba'il hawa wama yukhafu min su'i akibatih. Bab dilarangnya kita mengikuti hawa nafsu dan dikhawatirkannya dengan mengikuti hawa nafsu kita akan mendapatkan akhir yang jelek. Kita akan mendapatkan akhir yang jelek. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah an ibni Abi Shadaq al-Yamani qala yub'athu baina yaday sa'a umara kadhibah wa wazara fajirah atau fajarah wa umana khawnah وعرفاء ظلمة وقراء فسقة أهواؤهم مختلفة سيماهم سيما رهبان ليس لهم دعاء قلوبهم أنت من الجيف تلبسهم فتنة غبراء مظلمة يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلمة. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, akan datang nanti sebelum tegaknya hari kiamat, akan datang nanti sebelum tegaknya hari kiamat atau mendekatinya waktu mendapatkan hari kiamat. Tentunya beliau mengatakan ini dengan apa yang diketahui dari nas. Dari nas, dari riwayat, sehingga beliau mengatakan pernyataan ini, tidak akan datang nantinya hari kiamat, kecuali akan didapatkan nantinya para penguasa yang dia pendusta. Penguasa pendusta. Dia selalu berdusta di hadapan rakyatnya. Tidak akan datang hari kiamat, atau akan datang hari kiamat nanti setelah terjadinya hal-hal ini. Yaitu didapatkan para penguasa, pemerintah yang sifatnya pendusta. Tentunya, keterangan ini tidak kita jadikan untuk menghujat penguasa dan pemerintah. Bukan, Tetapi diinginkan dengan keterangan ini adanya sifat penguasa dan pemerintah nanti sebelum datangnya hari kiamat yang dia adalah pendusta. Dan tentunya ini adalah keadaan yang sangat jelek. Keadaan yang sangat jelek dan keadaan yang rusak. Penguasanya pendusta. Kemudian para menterinya para penjahat. Para menterinya para penjahat. Wa wuzara'u fajarah. Menterinya para penjahat atau perdana menterinya penjahat. Wallahul musta'an. Dan ini juga bukan kita jadikan sebagai bahan hujatan kepada pemerintah, tapi khabar yang dikhabarkan akan ada zaman seperti ini. Kemudian orang-orang yang amanahnya berkhianat. Namanya orang amanah itu ya sifatnya amanah. Tetapi sifat amanah itu tidak ada lagi. Yang ada orang amanahnya bahkan pengkhianat. Wallahul musta'an. Jadi yang dianggap amanah pengkhianat. Kemudian orang-orang tokoh-tokohnya, para tokohnya, orang-orang zalim. Wallahul musta'an. Para tokohnya, orang-orang zalim. Para qurra'nya, para pembaca Quran dan qurra' dalam satu makna, alimnya, para ulama'nya, dari orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Seharusnya pembaca Al-Quran itu adalah orang-orang soleh. Ini orang-orang fasik. Alimnya seharusnya orang-orang soleh. Ini orang-orang fasik. Dan fasik itu mengarahkan kepada menjauhi dan meninggalkan ketaatan. Sehingga orang-orang fasik keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Bukan mengarahkan kita untuk beragama. Mengarahkan kita kepada agama, tapi mengarahkan kita agar meninggalkan agama. Qurra'nya fasaqah. Dan kata beliau, ahwa'uhum mukhtalifah. Beragam dari hawa nafsu mereka. Beragam dari hawa nafsu mereka. Kemudian cirinya seperti para rahib. Ya, kalau dikatakan para rahib, bukan berarti ulama Islam tidak ada cirinya. Tetapi sebelum ada Islam, telah ada ruhban. Sudah ada apa? Pendeta dan rahib. Sebelum ada Islam, ada pendeta dan rahib. Yaitu Ahlul Kitab. Dan ciri para rahib pendeta itu lebih menampakkan kepada ahli ibadah. Lebih menampakkan kepada ahli ibadah. Dengan ciri mereka. Berbeda dengan para ulama. Ada di antara ulama yang dia tidak tampak bahwa dia seorang alim, tapi dia alim. Orang tidak tahu dia adalah alim, tapi dia adalah alim. Bukan sekedar alim dengan ilmu, tapi dia amil bil ilm. Dia beramal dengan ilmunya. Berapa banyak? Demikianlah seorang ulama. Tidak demikian dengan rahib, nampak dengan ciri-cirinya. Seperti para ahli ibadah, dengan jubah kebesarannya, dengan imamahnya, dengan segala apa yang atribut, dengan kostumnya, orang tahu ini adalah rahib. Orang tahu ini adalah pendeta. Berbeda dengan ulama. Dia mungkin berpakaian seperti awamun nas, tapi dia alim. Alim beramal dengan ilmunya. Karena ulama tidak memiliki kostum tersendiri. Maka disebutkan di sini, ciri-ciri mereka seperti ruhban, rahib, kayak-kayaknya ahli ibadah luar biasa. Tetapi laisa lahum da'ah, mereka tidak didapatkan padanya sifat sakinah, sifat tenang, sifat menahan dan menjaga diri mereka. Menahan dan menjaga diri mereka. Bahkan mereka dengan apa yang haram, apa yang halal, apa yang dilarang, mereka tidak menjaga diri mereka. Tidak ada padanya ketenangan, tidak nampak. Qulubuhum antan minal jif. Kalbu mereka itu lebih busuk dari bangkai. Kalbu mereka lebih busuk daripada bangkai. Mereka pun talbisuhum fitna ghubara. Mereka pun terbawa dan membawa kepada fitnah yang demikian menyesatkan dan gelap. Mereka seperti orang-orang yang linglung, seperti Yahudi yang zalim. Yatahawakuna fiha tahawuk al-Yahud al-Zalama. Wallahul musta'an. Tentunya dengan keterangan ini, dengan bab dilarangnya mengikuti hawa nafsu dan dikhawatirkan akibat pengikutan terhadap hawa nafsu, cukuplah apa yang disebutkan dari awal penguasa pendusta, para menteri yang dikatakan penjahat, orang-orang amanah yang pengkhianat, tokohnya para zalim, qurra'nya para fasik atau orang-orang fasik, cukuplah ini hasil daripada pengikutan hawa nafsu. Sehingga kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Kemudian, kalau itu adalah hasil, maka betapa jeleknya hasilnya. Pemerintah yang seharusnya dipercaya, pemerintah yang seharusnya menjadi sandaran rakyatnya, kemudian ditinggalkan karena dia adalah pendusta. Betapa jeleknya hasil hawa nafsu. Hawa nafsu di situ adalah kedustaan. Demikian, menteri yang seharusnya dia dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang dikenal baik, tetapi sebaliknya adalah penjahat yang siap berbuat jahat, maka tentunya juga rakyat akan menjauh. Dan ini adalah akibat dari pengikutan hawa nafsu. Orang amanahnya, tokohnya, alimnya, para qurra'nya, yang ketika mereka mengikuti hawa nafsunya masing-masing, sehingga mereka disebutkan dengan penyebutan tadi, maka betapa jelek akhir dan akibat hawa nafsu. Kalaupun mungkin mereka berpakaian dengan pakaian ahli ibadah, tetapi dikatakan mereka tidak tampak sama sekali ibadah mereka tercium dari mereka aroma yang sangat busuk. Sehingga manusia pun menjauh, manusia pun meninggalkannya. Keadaan orang yang terkena dengan hawa nafsu ini bukan bertambah baik, bahkan dia bertambah parah, membawa siapa saja yang ada di sekitarnya dan siapa yang berada di bawahnya ke arah fitnah yang gelap, ke arah kesesatan. Dia bingung, dan yang dia bawa pun juga bingung. Sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka bingung, dan yang bersamanya pun bingung. Tidak ada kebaikan pada mereka. Wallahu a'lam bisawab, betapa baiknya keterangan-keterangan tadi tentunya menjadi pelajaran yang besar bagi kita, bahwa kita mesti mengetahui agama ini dengan baik dan benar. Karena kalau kita tidak mengetahui agama ini dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan sebagaimana tadi kita katakan, kita terjatuh di dalamnya. Di dalam apa yang tidak benar. Di dalam apa yang menyimpangkan dan membuat kita hancur, binasa. Bukan dunia kita, bukan jasad kita mungkin, tapi agama kita. Yang agama ini anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian, dengan belajar kita mengikuti bimbingan. Dengan belajar kita mengikuti bimbingan, bimbingan yang membimbing kita kepada kebaikan. Namanya saja bimbingan, membimbing kita kepada kebaikan. Dan ketika mendengarkan berbagai keterangan yang itu berbahaya untuk agama kita, mengkhawatirkan kehormatan kita, kita meminta perlindungan kepada Allah. Dia sebaik-baik tempat kita bersandar meminta perlindungan. Dan kita minta agar kita ditunjukkan apa yang terbaik dari agama kita dan dijauhkan apa yang jelek dari apa yang tampak ataupun apa yang tidak tampak dari urusan-urusan kita ke depannya. Sehingga itu di antara doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran. Dengan kebenaran ini kami mengikutinya. Dan perlihatkanlah kami kepada kebatilan yang mudah-mudahan dengan tanpa kebatilan ini kami meninggalkannya. Berwaspada. Karena tidak ada yang aman dari penyimpangan dan penyelisihan, bahkan pengikutan kepada hawa nafsu. Akibatnya kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu, celaka semua perkara kita. Celaka semuanya. Tidak hanya akhirat kita, dunia kita juga hancur. Tidak ada yang mengikuti hawa nafsu, baik dunianya, tidak ada. Celaka. Dan akhiratnya pun celaka. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Mudah-mudahan memberikan manfaat keterangan-keterangan tadi. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang belum tersampaikan dan mungkin tidak berkenan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua. Dan juga saya mohon maaf kalau di sana ada mungkin kesalahan atau apa yang disebutkan salah dalam penyebutan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semuanya. Allahumma, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kaum muslimin. Mudah-mudahan Engkau memberikan pengampunan kepada kami dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya dan mendengarkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.